Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di antara kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, di mana Allah Subhanahu wa taala terkadang tidak menimpakan azab dan siksaan secara langsung kepada mereka begitu cepatnya, akan tetapi terkadang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan atas mereka ketika Allah Subhanahu wa taala mendahulukannya dengan memberikan peringatan-peringatan agar kemudian mereka mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian mereka kemudian mengingat bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini amatlah sangat sebentar, sehingga mereka mempersiapkan bekal untuk kemudian mereka bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ma'asyiral ikhwah azani wa azakumullah, di antara tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan umatnya dengannya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan gerhana, baik gerhana matahari ataukah gerhana bulan kepada mereka, sehingga yang demikian ini menjadi peringatan agar kemudian mereka mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, beribadah dan menyembah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau pernah bersabda, innal syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la tankashifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza raaitum syai'an min dhalik fad'ullaha wastaghfiru wa sallu hatta ankashafa ma bikum aw kama qala alaihi salatu wasalam. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah merupakan ayat, dua ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yakni yang menunjukkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah keduanya itu terjadi gerhana disebabkan meninggalnya seseorang atau disebabkan kelahiran seseorang, akan tetapi apabila kalian melihat gerhana tersebut, apakah gerhana matahari ataukah gerhana bulan, maka bercepat-cepatlah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salatlah sampai kemudian hilang atau berakhir gerhana tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan kepada kita bahwa terjadinya gerhana itu merupakan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi peringatan bagi umat ini agar kemudian mereka mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bergantung dan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kemudian bergantung kepada makhluk yang lemah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau seringkali memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Di antara nasihat-nasihat beliau yang mulia, beliau pernah menyampaikan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-ummah law ijtama'u 'ala yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik wa in ijtama'u 'ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak rufiyatil aqlam wa jaffatis suhuf aw kama qala 'alaihi salatu wassalam wahai gulam, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Hafalkan ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, yakni jagalah syariat-syariat Allah, kerja yakni kerjakan perintah-perintah Allah dan tinggalkan larangan-larangannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Jagalah Allah, yakni jagalah syariat-syariat Allah, niscaya engkau akan dapati Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan memberikan pertolongan dan bantuan kepadamu. Apabila engkau ingin meminta, mintalah hanya kepada Allah. Apabila engkau ingin meminta pertolongan, minta tolonglah engkau kepada Allah. Ketahuilah, sesungguhnya umat ini, apa sekalipun mereka bersatu padu, wa in ijtama'atil ummah, ketika apabila sekalipun umat ini mereka bersepakat, mereka bersama-sama hendak memberikan satu manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan mampu untuk memberikan manfaat tersebut kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untukmu. Dan apabila mereka bersatu padu, berkumpul dan bersama-sama bersepakat untuk hendak menimpakan satu kemudaratan kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan akan menimpamu. Telah diangkat pena-pena dan telah kering lembaran-lembaran catatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, lihatlah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan kepada kita peringatan-peringatannya agar supaya kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama kita tidak dituruni air hujan? Sesungguhnya ini merupakan peringatan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah terhadap dosa-dosa yang ada. Karena dosa itu ketika manusia mereka tidak beristighfar dan tidak berusaha untuk meninggalkannya, bahkan tidak ada pengingkaran dari mereka, maka sesungguhnya na'udzubillah adab itu akan turun dan menyeluruh. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, takutlah kalian kepada satu fitnah, satu adab yang ketika turun tidak menimpa terkhusus hanya kepada orang-orang zalim saja, namun secara menyeluruh kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat al-Imamul Hakim rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pernah bersabda, ya ma'syaral muhajirin, khamsun in ibtulitum bihinna wa nazala fikum, a'udzu billahi an tudrikuhunna. Wahai kaum muhajirin, ada lima perkara yang apabila kalian dapati lima perkara itu, apabila menimpa kalian, saya berlindung kepada Allah untuk perkara ini kalian dapati. Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qab hatta yu'linu biha illa fashafihim ta'un wal auja' allati lam takut madat min aslafihim fi aslafihim alladhina madaw. Sesungguhnya tidaklah nampak satu perbuatan keji, yakni perbuatan zina, tidaklah nampak perbuatan zina tersebut lalu kemudian dikerjakan secara terang-terangan, hatta yu'linu biha, sampai mereka terang-terangan dalam mengerjakannya, yakni tidak lagi memiliki rasa malu, tidak lagi memiliki rasa malu terhadap perbuatan tersebut, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, maka akan menimpa kepada mereka penyakit taun dan berbagai macam penyakit yang belum didapatkan oleh umat-umat sebelum mereka. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni wal qatra minas sama' walaulal baha'im lam yumtaru. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mereka menahan dan menunaikan dan membayar zakat-zakat mereka kecuali mereka akan ditahan dari air hujan. Kalaulah bukan karena hewan-hewan ternak, niscaya mereka tidak akan dituruni oleh air hujan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwa tidaklah musibah itu datang kecuali disebabkan dosa dan pelanggaran, disebabkan kedurhakaan dan kemaksiatan. Maka ketahuilah, musibah ini tidaklah diangkat, musibah ini tidaklah diangkat kecuali dengan istighfar dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita, membimbing kita untuk kemudian selalu beristighfar kepada Allah dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.